Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Thaniyan, kitab yang kedua, Kitabus Shalah. Kitab Shalah. Wa yashtamilu ala khamsati ala 15 baban. Wa yashtamilu ala 15 baban. Kitab ini meliputi 15 bab. Mencakup 15 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi ta'rifis shalah wa fadliha wa wujubis shalawatil khams, tentang definisi salat, keutamaannya dan wajibnya salat 5 waktu. Al-babu tsani, bab kedua, fi ahkamil adhani wal iqamati, tentang hukum-hukum adhan dan qomat, iqamah, ya, tentang hukum-hukum adhan dan iqamah. Al-babu tsalithu, fi mawaqitis salati, tentang waktu-waktu salat. Al-babu rabi'u, bab keempat, fi syurutiha, tentang syarat-syaratnya, warkaniha, rukun-rukunnya, wa mubtilatiha, pembatal-pembatalnya, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya, wa makruhatiha, makruh-makruhnya, wa hukmi tarikiha, dan hukum orang yang meninggalkannya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi salati tatawwu', tentang salat sunnah. Al-babu sadisu, bab keenam, fi sujudis sahwi wa tilawati wa syukur, tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Al-babu sabi'u, fi salatil jama'ah, tentang salat berjamaah. Al-babu thaminu, bab kedelapan, fi ahkamil imamah, tentang hukum-hukum imam. Al-babu tasi'u, yani, fi ahkamil imamah, tentang hukum-hukum mengimami, ya, salat berjamaah. Al-babu tasi'u, bab yang kesembilan, fi salati ahli al-adhar, tentang salat orang-orang yang memiliki udur. Al-babu al-ashiru, bab kesepuluh, fi salatil jum'ah, tentang salat jum'ah. Al-babul hadi asyara, bab ke-11, fi salatil khawf, tentang salat khawf. Al-babul thani asyara, fi salatil idain, bab ke-12, tentang salat hari raya idul fitri dan idul adha. Al-babul thalitha asyara, bab ke-13, fi salatil istisqai, tentang salat istisqa, minta hujan. Al-babul rabi'a asyara, fi salatil kusuf, bab ke-14, tentang salat kusuf, salat gerhana. Al-babul khamis asyara, bab ke-15 yang terakhir, fi salatil janazah wa ahkamil janais, tentang salat jenazah dan hukum-hukum pengurusan jenazah. Barakallahu fikum. Kita langsung masuk ke bab yang pertama. Al-babul awwalu, bab pertama, fi ta'rifis salati, tentang definisi salat, wa fadliha, keutamaannya, wujubis salatil khamsi, dan wajibnya salat 5 waktu. Al-awwal, ta'rifuha, definisi salat. As-salatu lughatan ad-du'a'u, salat maknanya ditinjau dari segi bahasa, ad-du'a'u, doa. Salat secara makna bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan definisinya sebagai suatu istilah dalam syariat, ya, dari segi syariat, definisi salat adalah ibadatun, suatu ibadah, dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin, dzatu yang memiliki aqwalin, ya, atau terdiri, memiliki, terdiri dari aqwal, ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan makhsusatin yang bersifat khusus. Ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus. Muftatahatun bittakbir. Muftatahatun bittakbir. Yang dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Mukhtatamatun bittaslimi. Ditutup dengan salam. Wa ya'ti tafsiluha dan akan datang rinciannya. Fil abwab at-taliyati pada bab-bab berikutnya insyaallah. Yani apa saja aqwal, apa saja af'al yang bersifat khusus yang ada dalam ibadah salat. Naam. Takbiratul ihram yang membukanya, kemudian salam yang menutupnya, rincian semua itu akan didapati pada bab-bab berikutnya. Atsani, yang kedua, fadluha, keutamaan salat. As-salatu min akadi arkanil islami. Salat termasuk rukun yang paling kuat dari rukun-rukun Islam, dari lima rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat. Bal hiya amudul Islam. Bal hiya, bahkan dia salat, amudul Islam, tiang penyangga Islam. Wa qad faradaha Allahu 'ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'i samawat. Waqad faradaha Allah, dan sungguh Allah Ta'ala telah memfardukan salat lima waktu ala nabiyhi, atas nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lailatul mi'raj, di malam mi'raj, pada rangkaian Isra mi'raj, ya, fawqa sab'i samawat, di atas tujuh lapis langit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala langsung memfardukannya saat itu. Wadhalika dalilun ala ahammiyataha, ala ahammiyatiha. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha. Dan itu merupakan dalil atas pentingnya, urgennya salat lima waktu. Fi hayatil muslimi, dalam kehidupan seorang muslim. Bayangkan, di malam Mi'raj itu dari atas tujuh lapis langit, Allah langsung memfardukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beda dengan syariat yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya, urgennya salat lima waktu ini. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun, hazabahu di hasyiah disebutkan ai asabahu, itu maknanya idza hazabahu ai asabahu, Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam idza hazabahu ay asabahu amrun, jika tertimpa suatu perkara yang sulit, faj'a ila shalah, Nabi alaihi salatu wasallam segera melaksanakan sholat, menenangkan dirinya dengan mengerjakan sholat sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was sholah, tolong diri kalian dengan sabar dan sholat. Demikianlah praktik Nabi SAW. Jika ada suatu perkara yang menimpa beliau yang sulit, ya, yang mengganggu pikiran beliau, maka beliau pergi sholat. Bekerja fi fadliha, pergi sholat maksudnya mengerjakan sholat sunnah, ya. Kemudian sholat sunnah. Karena sholat fardu lima waktu itu ya ada waktu-waktunya. Jadi yang dimaksud di sini Nabi mengerjakan sholat, jadi sholat sunnah. Jika masuk waktu sholat fardu ya, bilal adzan dan seterusnya. Baik. Waqad jaa fi fadliha, dan sungguh telah datang tentang keutamaan sholat, wal hafzi 'alaiha, dan motivasi anjuran atasnya, ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak jumlahnya, minha di antara hadis-hadis itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat lima waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ati, Jum'at ke Jum'at berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya. Maksudnya antara satu sholat dengan sholat berikutnya dari sholat lima waktu, antara sholat subuh dengan sholat duhur, antara sholat duhur dengan sholat asar, dan seterusnya. Dosa-dosa yang dikerjakan pada rentang waktu antara dua sholat itu. Al-jum'ah ila al-jum'ah, Jum'at ke Jum'at berikutnya, dosa-dosa yang dikerjakan pada rentang waktu sepekan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, dosa-dosa yang dikerjakan pada rentang waktu setahun dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, yakni dosa-dosa kecil. Ibadah-ibadah tersebut mukaffiratun, adalah penghapus-penghapus dosa, dosa kecil yang dikerjakan pada rentang waktu yang disebutkan. Ya. Lima bainahunna. Mukaffiratun, penghapus dosa. Lima bainahunna, untuk ma bainahunna, untuk dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara ibadah-ibadah tersebut. Majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dihindari. Sabda Nabi mengatakan majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dihindari, menunjukkan bahwa mukaffiratun lima bainahunna, salat lima waktu itu, salat Jumat, jadi satu salat Jumat, salat Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa-dosa kecil saja. Karena dipersyaratkan majtunibatil kabair, artinya hanya dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan oleh ibadah-ibadah tersebut. Adapun dosa besar, kabirah minal kabair, menuntut taubah, menuntut taubat secara khusus. Tayyib. Hadith ini riwayat Muslim. Hanya menunjukkan keutamaan sholat lima waktu. Seseorang tidak lepas dari dosa-dosa kecil setelah dia sholat subuh. Maka ketika datang sholat duhur, dia sholat duhur terhapus yang sholat duhur itu. Setelah sholat duhur, dia tidak lepas dari dosa-dosa kecil, masuk waktu sholat asar, dia sholat asar. Maka itu menghapuskan dosa-dosa kecilnya yang sebelumnya. Dan seterusnya begitu. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Nah. Ya. Antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Dan seterusnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aru'aytum. Aru'aytum. Ya'ni akhbiruni. Ya. Kalimat. Ya. Aru'aytum. Dan semisalnya maknanya akhbiruni. Beritahu aku. Kabarkan kepada aku. Lau anna nahran. Lau seandainya, sekiranya. Anna nahran. Bibabi ahadikum. Ada sungai. Nahr. Bibabi ahadikum. Di depan pintu salah seorang dari kalian. Yagtasilu minhu. Dia mandi dari sungai itu. Kulla yaumin. Setiap hari. Khamsa marratin. 5 kali. 5 kali dia mandi setiap hari dari sungai yang ada di depan pintunya. Hal yabqa. Min daronihi syai'un. Hal yabqa. Apakah yabqa masih ada yang tersisa min daronih. Waddaronu itu di akhir. Ya. Waddaronu alwasakh. Daki. Ya. Kotoran daki. Hal yabqa min daronihi. Apakah masih tersisa dari kotoran dakinya. Yang ada di tubuhnya syai'. Sedikit pun. 5 kali mandi di sungai itu. Ya. Qalu, mereka menjawab, la yabqa min daronihi syai. Mereka para sahabat menjawab, sahabat yang hadir, la yabqa, tidak ada yang tersisa min daronihi dari kotorannya dakinya syai'un sedikit pun. Qala, kata Nabi SAW bersabda, fadzalika, maka hal itu mathalu shalawatil khamsi, perumpamaannya seperti salat 5 waktu. Ya, mandi 5 kali di sungai ada di depan pintunya itu permisalan perumpamaannya ada perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Yamhullahu, Allah menghapus bihinna dengan sholat 5 waktu itu al khotoya, dosa-dosanya. Ini dosa-dosa kecilnya. Jadi ibaratnya mandi 5 kali di sungai itu adalah sholat 5 waktu. Kotoran daki yang dihilangkan dengan mandi itu ibaratnya adalah dosa. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Atsalis, yang ketiga, wujubuha, wajibnya sholat 5 waktu. وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. وفرضيتها fardunya salat 5 waktu, wajibnya salat 5 waktu. Wajib, fardu itu sama maknanya, ya. Wajib dikerjakan. Jika ditinggalkan berdosa. Wajib. Fardunya, wajibnya, ma'lumatun, diketahui bil kitabi, berdasarkan al-kitab, al-Quran, was-sunnati, hadith Nabi, wal-ijma'il ma'lumi, minad-din bil-darurah, dan berdasarkan ijma' al-ma'lumi, ijma' yang diketahui minad-din dari agama ini bid-darurah, secara pasti. Ad-darurah maksudnya di sini secara pasti, merupakan satu kepastian adanya ijma' itu. Siapa saja yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, komunitas muslim, pasti dia tahu. Ya, seluruh kaum muslimin tahu bahwa sholat lima waktu itu wajib dan tidak ada yang berselisih pendapat tentang itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 43. Hendaknya kalian mengerjakan sholat. Kerjakanlah sholat. Ini dalil dari Al-Quran. Perintah Allah Ta'ala mengerjakan sholat. Sholat lima waktu di sini bersifat wajib. Hukum asal perintah Allah dan Rasulnya bersifat wajib. Sampai datang dalil yang menggeser ke makna hukum sunnah. Dan di sini tidak ada. Fi ayatin kathiratin min kitabillahi ta'ala. Perintah mengerjakan sholat pada ayat-ayat yang banyak dalam dari kitabullah Al-Quran. Ya. Perintah mengerjakan sholat aqimus shalah. Di antaranya Al-Baqarah 43. Ayat-ayat tentang ini banyak. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Dalam surat Ibrahim ayat 31, katakan, wahai Nabi alaihi salatu wasalam, li'ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah agar mereka mengerjakan salat, salat lima waktu itu. Naam, wa minas sunnah, dari as-sunnah, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dalilnya hadithul mi'raj, hadith tentang peristiwa mi'raj yang telah disinggung di atas, wa fihi, dan pada hadith al-mi'raj, peristiwa mi'raj, hiya khamsun wa hiya khamsun, ketika Allah Ta'ala memfardukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke Siratul Muntaha di atas langit ketujuh, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap langsung dengan Nabi Muhammad SAW, langsung memfardukan salat lima waktu. Awalnya adalah 50 salat, kemudian turun, ya, turun melewati langit yang di situ ada Nabi Musa. Nah, alaihi salam. Kemudian Nabi Musa memberi usul kepada Nabi Muhammad untuk kebaikan umatnya, bahwa itu berat bagi umatnya, sehingga diminta agar balik lagi, minta keringanan, naik lagi ke atas, minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW naik, ya, beberapa kali bolak-balik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sampai 5. Nah, ya, singkatnya begitu, sampai 5 salat. Kemudian jadi ya, dikatakan hiya khamsun, salat itu 5 waktu, salat 5 waktu. Ya, salat itu 5 wa hiya khamsun, dan nilainya sama dengan 50, karena asalnya difardukan 50, kemudian Nabi minta keringanan sampai turun jadi 5, tapi tetap nilainya sama dengan 50 salat. Nah, itu maksudnya. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Naam, rawi Bukhari. Baik. Wa fi sahihain, dan dalam as-sahihain, yakni sahih al-Bukhari dan Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya, an syara'il Islam, tentang syariat-syariat Islam, Nabi bertanya kepada Nabi bersabda kepada penanya itu, ya, orang itu bertanya tentang syariat-syariat Islam, yakni apa yang diwajibkan atas dia. Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, 5 salat, ya, dalam sehari dan semalam, yang terus berulang setiap hari dan malam. Qala as-sa'ilu, kata penanya, hal alayya ghairuhunna, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban lain atasku selain sholat lima waktu itu? Hal alayya, hal apakah alayya, atasku ada kewajiban ghairuhunna selain sholat lima waktu itu? Qal, kata Nabi, la, tidak ada. Illa an tattawwa'. Illa an tattawwa'. Kecuali Anda ingin menambah sholat sunnah. Ingin menambah sholat sunnah atas sholat lima waktu itu. Ini dalil bahwa selain sholat lima waktu itu, yang lainnya adalah sholat sunnah. Nah, sholat lima waktu itu ya termasuk dalamnya ya, Jumat pengganti duhur. Nah, selain itu adalah sholat sunnah. Baik. Muttafaq alaih. Wa tajibu sholatu alal muslimil balikil akiri. Wa tajibu sholatu, dan sholat wajib. Fardu. Ada atas al-muslimi, seorang muslim. Al-baligi, yang telah balig. Al-aqili, yang berakal. Al-balig, al-aqil, yang balig dan berakal. Akil balig, istilahnya itu mukallaf. Muslim yang mukallaf. Mukallaf itu akil balig. Akil balig, yakni berakal dan balig. Naam, baik laki-laki maupun perempuan. Fala tajibu alal kafiri. Oleh karena itu, la tajibu, tidak wajib, alal kafiri, atas orang kafir. Karena kewajiban dia pertama kali adalah dua kalimat syahadat. Ya. Karena dipersyaratkan, yang terkena kewajiban itu adalah muslim. Jadi orang kafir tidak terkena kewajiban salat lima waktu. Kewajibannya pertama adalah dua kalimat syahadat. Jika dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan itu dia masuk Islam, maka dia terkena kewajiban sholat. Tetapi orang kafir semakin diadab dalam neraka dengan sebab tidak sholat, ya, dan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat, adab mereka semakin ditambah oleh Allah Ta'ala. Tetapi jika mereka mau sholat, tidak bisa sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Walas shagiri, dan tidak wajib atas anak kecil yang belum baligh, meskipun dia sudah mumayyiz. Walal majnuni, dan tidak wajib atas orang gila, karena orang gila tidak berakal. Dan masuk di dalamnya yang tidak berakal seperti orang gila adalah orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun, sudah kehilangan akal. Naam, sudah bukan mukallaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'a, diangkat. Al-qalamu, pena, pencatat pahala amalan dan pencatat dosa meninggalkan amalan. Itu makna rufi'al qalam. Diangkat pena pencatat amalan. Yani pencatat amalan. Amalan itu apa? Ya. Jika mengerjakan kewajiban pahala, jika meninggalkan kewajiban dosa. Itu diangkat. Diangkat an thalathatin, dari tiga golongan. Anin na'imi, dari orang yang tidur, hatta yastaikidho, sampai dia terbangun. Jadi jika dia tertidur sampai lewat waktu sholat, keluar waktunya, tidak ditulis dosa atasnya, karena dia tidur. Hanya saja jika dia terbangun, wajib mengerjakannya meskipun sudah keluar waktunya, dia qadha. Wa 'anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila ya tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat, tidak dicatat sebagai dosa baginya sampai dia sadar. Dia bukan mukallaf. Wa 'anil shagiri hatta yablugha. Wa 'anil shagiri hatta yablugha, dan dari anak kecil meskipun dia sudah mumayyiz, ya, dia tidak sholat, tidak dicatat sebagai dosa. Hatta yablugha, sampai dia baligh. Tetapi bagaimana jika anak kecil itu mengerjakannya? Ini hadis ini kan diangkat pena itu sampai dia balik, yakni jika dia tidak mengerjakannya, ya, dia tidak berdosa, tidak dicatat sebagai dosa. Nah, tetapi bagaimana jika dia mengerjakannya? Penjelasannya adalah kelanjutan hadis. Walakin yu'maru biha, akan tetapi yu'maru bihal auladu. Walakin yu'maru bihal auladu, akan tetapi diperintahkan dengannya anak-anak, ya. Litamami sab'i sinina, ketika umur anak kecil itu sudah sempurna 7 tahun. 7 tahunnya sudah sempurna berdasarkan hitungan kalender Hijriah dari hari lahirnya, ya, sesuai kalender Hijriah sampai dia mencapai usia 7 tahun. Jadi 7 tahunnya sudah sempurna, artinya sudah melewati 7 tahun. 7 tahunnya sudah sempurna, berarti sudah melewati 7 tahun. Mulailah dia diperintahkan untuk sholat. Artinya dengan usia itu dia mumayyiz, sudah berakal. Yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba. Yafhamul khitaba, dia bisa memahami ucapan. Wa yaruddul jawab, dan dia bisa menjawab dengan benar sesuai arah pertanyaan. Dia sudah berakal, artinya dia sudah bisa berniat. Sementara niat itu dipersyaratkan, sementara ibadah itu dipersyaratkan harus niat. Innamal a'malu binniyat, fainama likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amalan-amalan ibadah itu dengan niat, dan setiap pelaku amal itu, ya, mendapat ganjaran sesuai dengan niatnya. Hadis ini bermakna umum, ya. Jadi anak yang belum bisa berniat karena dia belum mumayyiz, belum berusia genap 7 tahun, belum sah ibadahnya, sehingga, ya, tidak ada gunanya disuruh sholat. Oleh karena itu, yang disuruh sholat adalah yang sudah mumayyiz, yang genap 7 tahun, karena pada usia itu dia sudah berakal, sudah bisa berniat untuk beribadah. Wa yudrabuna ala tarkiha li ashrin, dan mereka dipukul, ya, atas tindakannya meninggalkan sholat. Li ashrin, ketika sudah genap 10 tahun. Lebih diperketat lagi. Ketika usia genap 7 tahun hanya disuruh saja, tidak dipukul. Tapi jika sudah 10 tahun, dia tidak menjalankan sholat, maka dipukul. Pukulan tarbiyah, ta'dib, ya. Tayyib, ta'dib, tarbiyah, latihan. Karena dia belum mukallaf, dia belum baligh, itu hanya latihan. Namun, ya, dia dapat pahala, ya, karena sudah sah ibadahnya, sudah berakal, sudah bisa berniat, sudah dapat pahala. Tetapi pahalanya bukan pahala ibadah wajib, hanya pahala ibadah sunnah. Nah, ini untuk yang anak kecil. Adapun orang gila, ya, tidak ada gunanya disuruh sholat karena dia gila. Nah, tidak berakal, tidak bisa berniat, tidak sah. Meskipun ada orang gila sholat, tidak sah sholatnya. Sama? Nah, pernah lihat orang gila sholat? Nah, orang gila apa saja dia kerjakan, ya. Nah, berusan takdir loncat dia. Baik. Faman jahadaha au tarakaha faqad kafara. Faman jahadaha, maka man, barang siapa, jahadaha, jahadaha bermakna angkaroha, mengingkarinya, ya, barang siapa mengingkarinya, yakni mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, mengingkari wajibnya sholat 5 waktu. Au tarakaha, atau dia meninggalkan sholat lima waktu, yakni dia tidak mengerjakan sholat lima waktu karena malas. Karena malas, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam, dan dia murtad keluar dari agama Islam. Tayyib, jadi di sini ada dua masalah. Faman jahadaha, barang siapa mengingkarinya. Ini adalah kufur juhud. Ini adalah kekafiran yang sifatnya juhud, yaitu pengingkaran terhadap suatu perkara yang disepakati oleh kaum muslimin secara pasti, diketahui hal ini secara pasti di kalangan kaum muslimin. Seperti telah lewat, dalilnya jelas dari Al-Quran, dalilnya jelas dari hadits Nabi SAW, dan ya, kesepakatan itu diketahui secara pasti di tengah-tengah kaum muslimin. Barang siapa mengingkarinya, dia bersama kaum muslimin, kemudian dia mengingkarinya, berarti dia kafir murtad. Nah, ingkari sesuatu yang jelas hukumnya, ya, yang jelas hukumnya. Nah, baik. Masalah yang kedua, tarokah, meninggalkan sholat lima waktu karena malas. Ini masalah khilafiyah, ya, antara al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad, antara imam-imam terdahulu. Ila yaumin hadza, sampai hari ini khilaf itu yang tetap berlangsung, antara yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat lima waktu karena malas murtad, dan pendapat yang mengatakan dia tidak murtad, tetapi itu kefasikan yang disebut kufrun duna kufur, kufrun askar, kufur duna kufrun, kufrun duna kufrin, yakni kufur tapi bukan kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam, yang membatalkan keislamannya. Kufrun askar, kufur kecil. Hanya saja resikonya sudah, ya, besar, ya, karena bisa benar-benar jadi murtad. Nah, ini masalah khilafiyah. Tayyib, yang rajih, ya, wallahu alam, adalah yang kedua, yang dirajihkan Al-Albani rahimahullah, itu adalah kufur duna kufur, kufrun asghar, jadi kefasikan, tidak sampai murtad. Adapun yang di sini yang ditampilkan para muallif, mereka di atas madhab na'am, yang mengatakan murtad. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahdu, perjanjian, alladhi bainana wa bainahum, antara kami dengan mereka, as-salah, salat. Adalah salat. Ya, salat lima waktu. Faman tarakaha faqad kafara. Oleh karena itu, man tarakaha, barang siapa meninggalkannya, meninggalkan salat lima waktu, ya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jika dia meninggalkannya karena memang dia mengingkarinya, ya, mengingkari wajibnya jelas. Kita lewati tadi penjelasannya. Apabila dia meninggalkannya, ya, karena malas, faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Apa makna kafir di sini? Jika dia meninggalkannya karena malas, itulah tadi khilaf yang terjadi. Ada yang mengatakan kafir, kufrun akbar, kufur besar, dia murtad. Ada yang mengatakan kufur di sini adalah kufrun asghar, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kefasikan disifati sebagai kufuran. Dan ini yang lebih tepat. Al-Albani rahimahullah menyebutkan sekian hadis yang menyebutkan dosa-dosa lain selain ini yang disifati oleh Nabi bahwa itu kufur. Disifati kufur, dan kufur yang dimaksud di sini kufur kecil. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Sudah selesai bab yang pertama, pertemuan berikutnya insyaallah al-bab ats-tsani, bab yang kedua. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.